Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, jamaah salat jumaah rahimani wa rahimakumullah, wajib kita mensyukuri atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Islam adalah agama yang wasat, agama yang adil, agama yang pertengahan. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai ummatan wasatan, umat yang adil, yang pertengahan. Wa hadzal din al-'azim, agama yang mulia ini adalah agama yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan agama ini, Al-Islam, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka Allah tidak akan menerima darinya, dan pada hari kiamat nanti dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang tidak boleh kita lupakan. Allahu jalla wa ala memudahkan kita untuk mengenal agama yang mulia ini, masuk ke dalam agama yang mulia ini, dan terus berusaha mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing umat ini untuk terus di atas jalan wasat, di atas jalan pertengahan, di atas jalan yang adil. Dan inilah siratal mustaqim yang Nabi alaihi salatu wassalam suatu saat membuat garis lurus, kemudian beliau mengatakan, hadza siratullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membuat garis-garis yang sangat banyak di arah kanan dan kirinya, kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Di situ ada syayatin, ada setan-setan yang terus berusaha memalingkan manusia dari siratal mustaqim, dari jalan yang wasat, menuju kesesatan. Dan itulah yang Nabi alaihi salatu wassalam peringatkan umat ini dari perpecahan umat, yang Nabi mengatakan sataftariqu hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di dalam neraka, diancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang satu itulah jalan yang wasat, yang satu itulah jalan Nabi alaihi salatu wassalam wa ashabuhul kiram dan para sahabatnya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu jalan yang aku berada di atasnya dan di atasnya pula sahabat-sahabatku. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita sebutkan, di dalam kehidupan beliau terus memberikan peringatan kepada umat ini agar tidak menyimpang dari jalan yang wasat. Dan di antara pesan Nabi alaihi salatu wassalam yang agung, yang itu juga salah satu contoh dan bukti bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membimbing umat untuk terus berada di atas jalan yang lurus ini, jalan yang wasat ini, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu, atau kama qala rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la tutruni, janganlah kalian melakukan itra kepadaku, janganlah kalian melakukan itra kepadaku. Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, al-itra maknanya adalah melampaui batas di dalam memuji, melampaui batas di dalam menyanjung. Atau juga makna yang lain dari makna itra adalah al-madh bil batil, memuji dengan kebatilan, dengan sesuatu yang batil. Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita semuanya untuk melakukan itra, melampaui batas di dalam memuji Nabi, menyanjung Nabi alaihi salatu wasallam, atau menyanjung Nabi alaihi salatu wasallam dengan sesuatu yang batil yang tidak ditetapkan oleh syariat. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada kita dengan pesan yang agung ini, la tutruni, janganlah kalian melampaui batas di dalam menyanjung aku, sebagaimana orang-orang Nasara, kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mereka melampaui batas di dalam memuji, mencintai, mengagungkan Isa ibn Maryam dan memujinya dengan pujian-pujian yang batil sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasara. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu, maka katakanlah tentang aku, abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita diperintahkan dalam hadis ini untuk memuji Nabi alaihi salatu wassalam dengan pujian-pujian yang sesuai dengan syariat dan tidak melampaui batas. Kita meyakini Nabi alaihi salatu wassalam memiliki kemuliaan dan keagungan sebagaimana didapatkan, dikabarkan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita pun memuji Nabi, menyanjung Nabi, meyakini fadha'il, keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita akan tetap berada di atas jalan yang wasat. Kita meyakini Nabi alaihi salatu wassalam adalah khaliluhu, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling dicintai Allah jalla wa'ala, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling tinggi derajatnya di jannah nanti, Allah memberikan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil wasilah, tahukah kalian apa itu wasilah? Yang kita baca dalam doa, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan al-wasilah. Wasilah itu adalah derajat di jannah. La yambaghi li ahadin min ibadillah, tidak ada yang pantas untuk mendapatkan dari derajat itu kecuali seorang hamba, dan aku berharap akulah yang mendapatkan itu. Maka kita pun mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah sahibul wasilah. Dan kita juga mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-maqam al-mahmud ketika manusia berada di mahsyar, dan ketika manusia mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi musallatu wassalam, meminta kepada mereka para nabi untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala syafaat, semua mengatakan bukan aku, pergilah kepada Muhammad ibni Abdullah, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pun berbondong-bondong kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian sujud kepada Allah jalla wa ala di bawah arsy, sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syaffa'. Itulah al-maqam al-mahmud. Dan seterusnya ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, kita memuji Nabi alaihi salatu wassalam, menyanjung Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dengan itulah kita akan terus berada di atas jalan al-wasat. Di dalam hadis ini juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dilarang kita semuanya untuk mengikuti jalannya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara yang telah terjatuh kepada al-ghulu di dalam mencintai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sampai mereka mengatakan Isa adalah ibnullah, anaknya Allah. Mereka mengatakan Isa adalah Allah. Mereka mengatakan Isa adalah thalithu thalathah, dan seterusnya dari ucapan-ucapan mereka, al-itra yang mereka lakukan terhadap Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang wasat. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk tidak melampaui batas, namun juga tidak meremehkan dan merendahkan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqulu, katakanlah tentang aku Abdullah, aku adalah hamba Allah, agar kita tidak melampaui batas, mengangkat Nabi alaihi salatu wasallam lebih dari derajat beliau. Juga kita dikatakan, atau juga kita mengatakan, wa rasuluh, beliau adalah Rasulullah, agar kita tidak terjatuh kepada merendahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak mengangkat Nabi alaihi salatu wassalam lebih dari derajatnya, namun kita meyakini beliau adalah Rasulullah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak yang besar atas umat manusia. Beliau punya hak untuk kita membenarkan semua ucapan-ucapan beliau, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua berita-berita Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau kabarkan, apa yang beliau beritakan, wajib kita imani. Dan juga kita wajib ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ta'atuhu fi ma'amar, mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam hadis ini, di dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, faqulu Abdullah wa rasuluh, katakanlah tentang aku, aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan umatnya agar selamat dari dua jalan yang bertentangan, al-ghulu wal jafa. Al-ghulu melampaui batas, al-ghulu al-ifrad wa tafriq, baik kita melampaui batas atau kita meremehkan dan merendahkan. Itulah jalan wasat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu ada pada semua ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, maka barang siapa yang ingin mendapatkan siratal mustaqim, Pelajarilah apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajarilah apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka itulah jalan wasat. Adapun jalan-jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, maka jalan-jalan itu imma ifrat wa imma tafrit. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang melampaui batas, atau itu adalah sesuatu yang merupakan peremehan terhadap syariat ini. Dan itu ada pada 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam suratul Fatihah kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk untuk mendapatkan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu adalah jalan wasat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sekaligus kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan dan keselamatan dari ahlul jafa, ahlul ifrat, dan ahlul tafriq. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dan mereka adalah al-yahud wa nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kebaikan, memberikan kepada kita semuanya keberkahan, memberikan kepada kita semuanya nikmat untuk selalu berada di atas jalan yang wasat ini, dan mematikan kita semuanya di dalam agama yang mulia dan agung ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Al-A'yad, hari Id bagi kaum muslimin dan bagi seluruh umat manusia sesungguhnya hanya dua Id yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Dan seluruh manusia sesungguhnya wajib untuk mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada A'yad yang lain selain dua Id ini. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita Id usbu'i, hari Id setiap pekan, yaitu yaumul jum'ah. Adapun selainnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka itu adalah termasuk dari muhdatsatil umur yang Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dari itu semuanya. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita dari muhdatsatil umur sebagaimana dimaklumi dan kita ketahui dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kalian, tinggalkanlah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Terlebih itu adalah a'yadul kuffar, hari Idnya orang-orang kufar. Maka kita tidak boleh berserikat padanya, mengucapkan selamat atas perbuatan tersebut, yang itu semuanya adalah hulu, melampaui batas atau tafrid, perkara yang tidak ada dalil, tidak ada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Bagaimana mungkin kita akan mengucapkan salam keselamatan yang itu adalah bentuk kebahagiaan dan keriduan, sementara Allahu jalla wa'ala tidak meridainya. Allahu subhanahu wa ta'ala murka atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka, orang-orang ahlul kitab, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ketahuilah sesungguhnya Isa, Isa ibnu Maryam, Al-Masih Isa ibnu Maryam, Rasulullah, beliau adalah anaknya, putranya Maryam, bukan putranya Allah. Innamal Masihu Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah, Rasul Allah, bukan Allah, bukan Ibnullah. Maka bagaimana mungkin seorang Muslim ridha dengan apa yang mereka i'tiqadi, yang mereka yakini? Bagaimana mungkin seorang Muslim kemudian berbahagia dan ridha dengan hari raya mereka? Sesungguhnya seorang Muslim memiliki akidah yang wasat, akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, akidah yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, akidah yang telah digariskan oleh Allah jalla wa ala sebagai sirat al mustaqim yang akan mengantarkan kepada jannah Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Semoga Allah jalla wa ala memberikan kepada kita kebaikan dan kemudahan untuk mengikuti jalan yang lurus ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.